Aku miskin, orang yang tak punya, tetapi tak sudi diriku dihina. Kehormatan diriku lebih utama di atas cinta. Takdir menentukan kau lebih berada. Kehormatan dirimu adalah harta di atas cinta. Haramkah hukumnya si miskin bercinta? Aku miskin, orang yang tak punya, tetapi tak sudi diriku dihina. Kehormatan diriku lebih utama di atas cinta. Haramkah hukum?